السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kita sedang membahas hadis yang ke-20 mengenai keutamaan sifat al-haya, yaitu rasa malu. Di mana Imam An-Nawawi di sini membawakan hadis Ibnu Mas'ud atau Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala. Makna dari hadis ini yaitu sesungguhnya termasuk hal yang didapati manusia, yaitu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari perkataan para nabi-nabi yang pertama, kenabian yang pertama. Jadi ini adalah merupakan baqaya, yaitu peninggalan daripada para nabi-nabi zaman terdahulu. Apa yang termasuk peninggalan dari mereka? Yaitu perkataan: idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak merasa malu maka lakukan apa yang engkau mau, apa yang engkau mau, apa yang engkau kehendaki. Maka di dalamnya terdapat faedah bahwasanya rasa malu adalah sesuatu yang terpuji dalam agama-agama sebelum agama Nabi Muhammad, atau sebelum risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak zaman dahulu, rasa malu ini adalah suatu yang terpuji, suatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian disyariatkan pada syariat-syariat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi-nabi yang pertama seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan yang lain sebagainya. Dan kemudian di dalam menafsirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasna ma syi'ta, lakukan apa yang kau mau, di situ ada dua sisi. Sisi yang pertama bahwasanya perintah yang disebutkan, yang dilontarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini bermakna ancaman, bermakna ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau tidak merasa malu, maka lakukan apa yang kau mau. Nah, karena orang yang tidak mengenali rasa malu, maka dia akan melakukan segala hal, baik itu yang halal ataupun yang haram, dia tidak peduli. Perkara-perkara yang kemudian menjadikan wibawanya jatuh di mata manusia dari perkara-perkara yang haram misalnya, dia lakukan dengan terang-terangan. Nah, di hadapan manusia dia tidak peduli dan dia tidak merasa malu atasnya. Nah, maka di sini fasna masyita, lakukan apa yang kau mau, yaitu ancaman. Yaitu lakukan semua apa yang kau mau tapi hati-hati. Maksudnya kamu akan terjatuh kepada perkara yang haram, dan perkara yang haram itu akan membawamu kepada ancaman berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Nah, itu sisi yang pertama dan sudah kita sebutkan dari penjelasan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Adapun sisi yang kedua kita akan baca pada kesempatan kali ini. Qala rahimahullahu taala al-wajhu tsani, sisi yang kedua dari penafsiran makna fasna' ma syi'ta, maka lakukan apa yang kau kehendaki. Qala rahimahullah anna ma'nahu i'ti kullama lam yustahya minhu idza dhahara fi'l idza dhahara fa'iluhu. Nah, itu maknanya bahwasanya kerjakan, lakukan seluruh apa yang kita tidak merasa malu darinya apabila memang harus atau nampak bagi kita bahwasanya yang baik adalah dilakukan. Kalau kita menimbang-nimbang bahwasanya sebaiknya dilakukan hal ini dan kita tidak merasa malu darinya, maka kerjakan. Nah, karena sesuatu yang kita merasa malu darinya itu biasanya adalah perbuatan-perbuatan, bisa jadi perbuatan dosa atau bisa jadi memang perbuatan yang sebenarnya bukan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi termasuk perbuatan yang menjatuhkan wibawa, menjatuhkan muru'ah, ya, menjatuhkan nama baik kita di hadapan orang-orang. Nah, walaupun tidak diharamkan. Nah, maka ketika kita tidak merasa malu akan untuk melakukan suatu perkara, maka kerjakan. Berarti itu bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama atau hampir sama dan berkebalikan maknanya dengan hadis yang lainnya yang sudah pernah kita bahas. Naam, yaitu wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi annas. Dan suatu perkara dosa adalah sesuatu yang mengganjal dalam hatimu. Mengganjal dalam hati ini boleh dilakukan apa enggak? Mengganjal dalam hati, ya. Artinya ada suatu gerakan keimanan di dalam hati ini, sesuatu yang tidak boleh dia mengetahuinya. Wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, dan kamu tidak suka bahwasanya manusia melihatmu melakukan hal tersebut, ya. Malu bahwasanya manusia melihatnya melakukan kemaksiatan dan keharaman Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka itulah dosa, ya. Maka itulah yang kemudian hampir semakna dengan penafsiran ini, bahwasanya sesuatu yang kemudian kita merasa malu, kita merasa benci bahwasanya itu kita dilihat oleh orang kalau ketika kita melakukannya, berarti itu adalah dosa, maka tinggalkan. Namun sebaliknya apabila kita tidak merasa malu, maka apa? Maka kerjakan, karena itu bukan dosa, ya. Tentu saja ini rasa malu bagi orang-orang yang memang fitrahnya masih lurus, ya. Terkadang ada orang-orang yang kemudian, ya tadi seperti penafsiran pertama, tidak punya rasa malu sama sekali, ya. Melakukan dosa di hadapan manusia pun dia tidak merasa bahwasanya dia melakukan sesuatu yang salah. Nah, tidak merasa bahwasanya wibawanya turun. Nah, dia melakukannya dengan terang-terangan dan tidak merasa malu. Nah, adapun penafsiran yang kedua ini bagi orang yang memang rasa malunya memang masih di atas fitrah, dan juga mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila dia mau melakukan dosa dia merasa malu untuk melakukannya di hadapan manusia. Nah, dan tentu saja yang lebih patut untuk kita merasa malu darinya ketika kita melakukan dosa itu Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk rasa malu. Dan ini adalah rasa malu yang sebenarnya memang harus diusahakan. Bukan rasa malu yang jibili, bukan rasa malu yang memang seorang menjadi tabiat seseorang. Ya. Terkadang ada orang yang memiliki tabiat rasa malu, tapi tabiat rasa malunya itu adalah rasa malu terhadap manusia, ya. Rasa malu terhadap manusia, malu dilihat oleh manusia dalam keadaan yang tidak yang tidak pantas misalnya, itu adalah rasa malu yang jibil, yaitu apa, tabiat manusia. Ya, tapi rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah rasa malu yang muktasab. Muktasab itu artinya apa? Harus diusahakan. Harus diusahakan terus menerus. Nah, dia ketika akan melakukan sesuatu yang kira-kira atau memang dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala membencinya, dia merasa malu bahwasanya dia akan melakukannya padahal Allah membencinya. Dia merasa malu tentang hal tersebut. Nah, ini adalah suatu rasa malu yang muktasab, yaitu yang harus diupayakan, yang harus terus-menerus dicari dan terus-menerus seorang berusaha untuk menggapai atau mencapai derajat malu yang seperti ini, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semakin menjadikan jelas bagi kita bahwa rasa malu itu akan menghindarkan seorang dari keharaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika berada di hadapan manusia, dia malu melakukan dosa karena dilihat manusia. Ketika dia bersendirian pun dia tetap malu untuk melakukan dosa karena memang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama yaitu ketika di hadapan manusia dia merasa malu untuk melakukan dosa juga karena Allah, bukan karena manusia. Itu yang paling utama, tentu saja dia merasa malu untuk melakukan dosa karena Allah Subhanahu wa taala membencinya, dan dia benci bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dia dalam keadaan melakukan dosa dan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa nahwu hadza qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman. Dan yang semisal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini yang menjelaskan tentang keutamaan rasa malu, yaitu sabda Nabi al-haya'u minal iman. Ini adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Artinya rasa malu itu adalah termasuk bagian dari iman. Qala rahimahullah, ma'nahu, maknanya annahu lamma kana yamna'u sahibahu minal fawahishi, bahwasanya ketika rasa malu itu kemudian menghalangi seorang yang memilikinya, yaitu seorang yang memiliki rasa malu tadi untuk mengerjakan fawahish, yaitu perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan dosa. Ketika rasa malu tersebut menghalangi seorang yang pemalu tadi untuk mengerjakan fawahish, perbuatan-perbuatan dosa, wa yahmilu 'alal birri wal khairi, dan kemudian membawa orang tadi untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan kebajikan dan kebaikan. Kama yamna'u al-imanu sahibahu min dzalik, sebagaimana iman juga mencegah seorang yang memiliki iman tadi dari perbuatan keji juga. Qala wa yahmiluhu 'ala ta'ati, dan juga kemudian membawanya untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Sara bi manzilatil iman, maka malu tadi menjadi sama derajatnya, sama posisinya dengan iman, sama posisinya dengan iman. Limusawatihi lahu fi dzalik, karena kesamaannya dalam perkara tadi, sama-sama mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sama-sama menjadikan orang yang memiliki rasa malu atau memiliki keimanan sama-sama apa? Sama-sama kemudian dibawa kepada perbuatan-perbuatan ketaatan. Maka disamakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu dari keimanan. Kenapa? Karena sama-sama sifatnya, sama-sama menghalangi orang yang memilikinya. Baik itu perbuatan rasa malu ataupun kemudian keimanan, sama-sama menghalangi orang yang memilikinya dari apa? Perbuatan-perbuatan dosa. Dan juga sama-sama membawa orang yang memilikinya, baik itu memiliki rasa malu atau memiliki keimanan, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Jadi ini maknanya sama dengan penafsiran yang kedua ya. Maknanya sama dengan penafsiran yang kedua. Bahwasanya yang namanya rasa malu itu akan mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Maka apabila seorang tidak merasakan malu terhadap suatu perkara, maka lakukan, karena itu bukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu sesuai dengan makna yang kedua yang dibawa oleh Ibnu Daqiqul Aid di sini. Wallahu a'lam bishawab. Itulah syarah dan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Selanjutnya kita akan membaca penjelasan dari Al-Syeikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila atau apa termasuk perkara yang didapati manusia dari perkataan kenabian yang pertama, yaitu apabila engkau tidak merasa malu, maka lakukan apa engkau lakukan apa yang kau mau. Qala ya'ni anna min baqaya an-nubuwati al-ula, yaitu yang dimaksud bahwasannya termasuk peninggalan-peninggalan dari kenabian yang pertama, allati kanat fil umami sabiqah, yang dahulu ada pada umat-umat yang terdahulu, yang sebelumnya ada pada umat-umat yang terdahulu. Qala wa aqarratha hadhihi syariah, dan kemudian diakui, diikrarkan oleh syariat ini. Jadi ada pada zaman terdahulu, ada pada syariat yang terdahulu, dilakukan dan diterapkan pada umat-umat yang terdahulu, dan pada umat ini diikrarkan, diiyakan, disetujui ya oleh syariat ini. Apa itu? Qala idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Atau bilang kau tidak merasa malu, maka lakukan apa yang kau mau. Qala ya'ni idza lam taf'al fi'lan yustahya minhu fasna' ma syi'ta. Yaitu di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala akan membawakan salah satu penafsiran yang sudah kita bacakan tadi. Yaitu lebih tepatnya ini adalah penafsiran yang kedua yang kita bacakan dari Syarah Ibnu Daqiq Al-Aid. Beliau berkata, "Idza lam taf'al fi'lan," apabila engkau tidak melakukan suatu perbuatan yang kamu harus merasa malu darinya, maka lakukan yang apa engkau mau. Ketika engkau melakukan suatu perbuatan dan kamu tahu ketika saya melakukannya saya tidak akan merasa malu, maka lakukan. Maka lakukan. Ya. Karena kita sebutkan tadi, karena rasa malu tadi adalah suatu pembatas antara hal yang haram dan hal yang halal. Ketika kita merasa malu darinya berarti ini kemungkinan haram. Kemungkinan haram atau paling tidak menjatuhkan wibawa kita. Atau bisa jadi haram. Nah, ketika kita tidak merasa malu darinya, maka ketahuilah bahwa itu adalah sesuatu yang halal. Itu adalah sesuatu yang halal. Nah, ya bagi orang yang tadi rasa malunya masih terikat dengan syariat, masih di atas fitrah. Qala hadza ahadu wajhain. Ini adalah salah satu sisi pemaknaan dari hadis ini, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Qala ay faf'alhu fi hadzal ma'na. Yaitu yang dimaksud di sini faf'alhu, maka lakukanlah. Dalam makna ini maka diperintahkan untuk melakukan apa perkara yang tadi kita tidak merasa malu darinya. Qala rahimahullah al-wajhu tsani. Sisi pemaknaan yang kedua. Qala anna al-insana idza lam tastahi, idza lam yastahi yasna' ma syaa'a wa la yubali. Bahwasanya seorang manusia itu apabila dia tidak merasa malu, artinya tidak punya rasa malu, yasna' ma syaa'a, dia akan melakukan apapun yang dia lakukan atau melakukan apapun yang dia mau, wa la yubali, dan dia tidak peduli. Tidak peduli apakah itu halal ataukah haram, tidak peduli apakah itu kemudian menjatuhkan martabatnya ataukah tidak. Ya, tidak akan peduli sama sekali apa yang dia mau. Pokoknya semau-maunya sudah, semau-maunya apa yang dia lakukan. Ya. Semua yang dia suka maka dia lakukan. Ini orang yang tidak memiliki rasa malu. Ini penafsiran yang kedua. Qala wa kila al-ma'nayaini sahih. Dan kedua makna yang kita sebutkan tadi adalah benar. Dua-duanya adalah makna yang selaras sesuai dengan syariat Islam. Ya. Jadi memang bahwasanya makna yang pertama betul, bahwasanya apa tadi rasa malu adalah pembatas antara yang halal dan yang haram. Kemudian juga makna yang kedua pun betul, bahwasanya orang yang tidak memiliki rasa malu Nah, maka dia akan melakukan seluruh apa yang dia maukan, ya, dan tidak mempedulikan apakah itu adalah suatu yang halal ataupun haram. Qala yustafadu min hadzal hadis, kemudian diambil faedah dari hadis ini, anal haya'a min al asya'i allati ja'at biha asy-syara'i'u as-sabiqah. Bahwasanya rasa malu adalah termasuk perkara-perkara yang syariat-syariat yang sudah terdahulu pun datang dengan hal tersebut, dengan membawa perkara-perkara tadi. Ya. Di antara perkara-perkara yang dibawa oleh syariat zaman dahulu sampai zaman sekarang sampai akhir dunia, ya, ternyata tauhid tentu saja, kemudian akhlak-akhlak yang baik, rasa malu, sabar, berani, tidak akan berubah dari satu syariat ke syariat yang lain. Tidak mungkin kemudian sikap pemberani itu terpuji pada syariat Islam, kemudian pada syariat sebelumnya adalah suatu yang haram misalnya. Tidak mungkin, ya kan? Jadi akhlak-akhlak yang baik tentu saja diperintahkan oleh syariat yang manapun, tidak akan berubah. Sabar, berani, kemudian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga perkara-perkara akidah seperti tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Perkara-perkara akidah yang seperti itu tidak akan berubah dari syariat-syariat yang zaman terdahulu sampai yang terakhir, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya yang tidak berubah adalah disyariatkannya dan disukainya, dicintainya rasa malu. Qala wa anna al-insana yanbaghi lahu an yakuna sharihan. Dan bahwasanya seorang manusia itu sudah sepatutnya dia jelas dalam perbuatannya. Nah, hendaknya dia melakukan perbuatan dengan jelas. Allah alam yang dimaksud. Qala rahimahullah, fa idza kana syai'u la yustahya minhu falyaf'alhu. Maka apabila suatu perkara itu tidaklah dia merasa malu darinya, maka hendaknya dilakukannya. Maka hendaknya dia melakukannya. Qala wa hadzal itlaqu muqayyadun. Dan ketahuilah bahwasanya penyebutan ini dan pengitlakan ini, nah, adalah sebenarnya terkait dengan suatu perkara, dibatasi dengan suatu perkara. Di sini seakan-akan itu adalah suatu yang umum dan mutlak. Itu apabila suatu perkara itu tidak kita merasa malu darinya, maka lakukan. Lakukan, apapun itu lakukan. Apapun konsekuensinya, lakukan. Ya. Padahal tidak seperti itu. Sebenarnya ini muqayyad. Muqayyad itu apa? Terkait dengan suatu hal dan dibatasi dengan suatu hal. Tidak kemudian semua perkara yang kita tidak merasa malu darinya, berarti tidak haram. Tidak semuanya kemudian kita lakukan. Nah. Kemudian diberikan batasan dengan suatu perkara itu apa? Muqayyadun bima idza kana fi fi'lihi mafsadah. Maka perkara ini kemudian dibatasi dengan keadaan apabila dalam keadaan kita melakukannya, ketika kita akan melakukannya itu ada suatu mafsadah. Ya. Ini suatu perkara yang kita tidak merasa malu darinya. Maka saya harus melakukannya atau saya tidak mengapa melakukannya. Tapi ternyata ada mafsadah, berhenti, jangan dilakukan. Ternyata ada mafsadah, walaupun kita tidak malu melakukannya. Kita tidak malu melakukannya, maka berhenti, jangan dilakukan. Nah, misalnya dalam ya perkara dakwah misalnya, berdakwah kepada manusia. Sekarang kita tidak malu untuk menyampaikan suatu nasihat kepada manusia, ya. Tapi kemudian ketika dilihat ternyata ada mafsadahnya. Ternyata ada mafsadahnya ketika disampaikan kepada manusia, mereka mungkin belum siap. Nah, ya, tapi jangan juga ini menjadikan kita terhalangi dari berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kebenaran kepada manusia. Itu juga bukan suatu yang tepat. Namun ketika memang rajih benar-benar akan ada mafsadah bagi diri kita ataupun bagi keluarga kita atau bagi dakwah kita, maka jangan dilakukan. Jangan dilakukan apabila terdapat mafsadah yang benar-benar besar padanya, mafsadah yang benar-benar besar padanya, walaupun kita tidak malu untuk melakukannya. Nah, walaupun kita berani untuk melakukannya, namun jangan dilakukan, jangan dilakukan. Nah, atau kemudian dia melakukannya dengan cara-cara yang lebih halus, ya. Lakukan nasihat dengan cara-cara yang lebih halus, berikan masukan dengan cara-cara yang lebih halus, maka itu insya Allah akan lebih memperingan mafsadahnya. Walaupun mafsadah, nah, dalam dakwah tentu saja ada tantangan, tentu saja ada penentangan, ada tantangan dan ada penentangan. Tapi kemudian dia bisa meminimalisir hal tersebut dengan mendakwahkan hal tersebut dengan cara yang lebih halus. Nah, dengan cara yang lebih bisa diterima oleh manusia. Wallahu a'lam. Qala fa idza yamtani'u min al-fi'li khawfan min hadhihi al-mafsadah fa innahu yamtani'u min al-fi'li khawfan min hadhihi al-mafsadah. Maka pada keadaan seperti itu, apabila ada mafsadah, maka kemudian dia terhalang, nah, dari melakukan hal tersebut karena takut terjadinya mafsadah tadi. Takut terjadinya mafsadah tadi. Nah. Ya, contoh yang lainnya misalnya seorang memiliki hak yang kemudian ada di tangan orang lain misalnya. Ada di tangan orang lain. Dia ingin mengambil hak tersebut. Dan dia bisa mungkin melakukannya dengan segera. Tapi ternyata di situ ada mafsadah. Walaupun itu bukan sesuatu yang haram, tapi ternyata ketika ada mafsadah, maka tunda. Nah, tunda untuk mengambil hak tersebut. Kemudian sampaikan bahwasanya dia menginginkan hak tersebut dengan cara yang bagus, dengan cara yang halus. Nah, apabila memang ada mafsadah darinya, seperti misalnya akan terjadi keretakan dalam persaudaraan, dalam hubungan keluarga. Nah, memang hak kita ada di tangan orang tadi, hutang misalnya, atau kemudian misalnya yang lainnya lah, barang-barang kita misalnya dipinjam misalnya. Nah, maka apabila kemudian di situ ada masalah, padahal memang itu milik kita. Nah, kita bukan melakukan sesuatu yang salah, kita bukan melakukan sesuatu yang dosa, mengambil hak kita sendiri. Tapi apabila ada masalahnya, maka ditunda atau kemudian diminta dengan cara baik-baik, dengan cara yang lebih halus, nah, sehingga tidak terjadi mafsadah yang kemudian tidak terjadi mafsadah yang dikhawatirkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini adalah akhir pembahasan dari hadis yang ke-20. Kemudian kita akan berpindah kepada hadis yang selanjutnya. Nah, yang pada kesimpulannya dari hadis ini, hadis yang kita sudah lewati, yaitu hadis yang ke-20, bahwasanya sikap dan rasa malu itu adalah sesuatu yang terpuji. Maka bersyukurlah seseorang yang apabila memang dari awalnya Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan pada dirinya rasa malu sejak awalnya, ya. Berarti dia tinggal kemudian melatih dan mengasah dan menggunakan rasa malu tersebut pada tempatnya, yaitu untuk menghindari perkara-perkara yang haram, kemudian menjalankan perkara-perkara ketaatan. Bukan kemudian rasa malu tadi menghalangi dia, ini rasa malu yang tercela, ya, menghalangi dia dari melakukan ketaatan. Ada kemudian orang yang merasa malu dari melakukan ketaatan, ya. Misalnya dia tahu bahwasanya jenggot ini harus misalnya. Kemudian dia merasa malu dengan lingkungannya. Mana lingkungan saya seperti ini semua. Wah, sudahlah, malu saya. Nah, itu bukan rasa malu yang terpuji. Masalah malu yang terpuji. Atau misalnya masalah celana. Dia tahu bahwasanya celana di bawah mata itu tidak boleh. Nah, kemudian dia merasa malu ketika melihat orang-orang di sekitarnya. Enggak ada yang celananya di atas mata kaki. Cuma saya aja nanti kalau saya lakukan. Dia kemudian meninggalkan hal tersebut, tetap celana di bawah mata kaki itu bukan rasa malu yang terpuji. Karena rasa malu tersebut kemudian justru menghalangi dia dari ketaatan. Adapun perkara malu yang kita bahas tadi pada hadis tadi, rasa malu yang menghindarkan dia dari apa? Kemaksiatan, keharaman. Kemudian memanjadikan dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang yang memang sudah memiliki rasa malu dari sejak kecilnya, maka itu adalah suatu yang patut disyukuri. Tinggal dia asah lagi dan kemudian arahkan rasa malu tersebut ke dalam perkara-perkara yang terpuji. Dalam perkara-perkara yang terpuji, nah, gimana dalam suatu hadis pernah diceritakan bahwasanya ada seorang sahabat yang memiliki saudara, dan saudaranya ini adalah orang yang memiliki rasa malu. Orang yang memiliki rasa malu, maka orang tadi mencela saudaranya. Kenapa kamu begitu malu sih? Nah, ya, hendaknya kamu seperti apa, orang yang biasa, jangan merasa malu, jangan merasa malu. Ya, maka justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui kritikan tadi dari seorang tadi kepada saudaranya, beliau mengatakan, ya biarkan dia. Kemudian Rasulullah bersabda, innal haya la ya'ti illa bi khair. Sungguhnya rasa malu tidaklah kemudian mendatangkan kecuali kebaikan. Rasa malu akan mendatangkan kebaikan. Maka bersyukurlah seorang yang memang dari awalnya memiliki rasa malu, dia akan terhindar dari banyak keharaman. Ya, dia merasa malu bahwasanya dia misalnya berucap dengan ucapan-ucapan yang jelek. Nah, ucapan-ucapan yang terlontar tidak terkontrol. Nah, bagus itu. Dia akan terhindar dari banyak ketergelinciran lisan. Yang dimana ketergelinciran lisan adalah sesuatu yang banyak menjatuhkan manusia ke dalam neraka. Ya, ketergelinciran lisan sebagaimana akhirnya kita bahas adalah sesuatu yang banyak menjatuhkan seorang ke dalam neraka. Ya, jadi seorang yang kemudian tidak merasa malu dengan apa yang diucapkannya. Nah, maka seringkali dia terjatuh kepada suatu yang haram, suatu yang haram. Karena ada pun seorang yang kemudian merasa malu untuk dia misalnya banyak berbicara dengan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, dan dari awalnya pun dia seperti itu dari masa kecilnya, maka dia akan terhindar dari perkara-perkara yang haram dalam hal perkara lisan. Dan itu adalah suatu kenikmatan sebenarnya. Jadi orang yang pemalu jangan kemudian merasa minder, bukan. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya disyukuri. Dia memiliki rasa malu, dia terhindar dari keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, dari ghibah misalnya, terhindar dari mencela orang lain, menjatuhkan orang lain, mengejek orang lain, kemudian membanggakan diri sendiri. Nah, merendahkan orang lain, banyak perkara yang kemudian dia terhindar darinya. Nah, maka dia hendaknya bersyukur. Dia hendaknya bersyukur. Nah, masih ada waktu? Masih banyak. Nah, 13 menit. Kita baca hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-21. Di sini diberi judul Al-Imanu Wal-Istiqamah, keimanan dan juga keistiqomahan. Keistiqomahan yaitu dia terus-menerus berada dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Baik. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala an Abi Amro wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Dari Abi Amr wakila Abi Amrah, dan juga disebutkan bahwasanya bukan Abu Amr tapi Abi Amrah, bukan Abu Amr tapi Abu Amrah. Namanya Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku bertanya, "Ya Rasulullah, qulli fil Islam," katakan kepadaku tentang agama Islam, suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selainmu. Artinya berikanlah suatu perkataan yang merupakan intisari dan suatu yang penting dalam Islam ini, sehingga aku bisa berpegang teguh dengan perkataan tersebut dan tidak perlu kemudian bertanya yang lain lagi. Ya, ingin meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu perkara yang penting yang bisa diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Amr. Nah, kemudian dia mencukupkan atau bukan mencukupkan ya, artinya dia berpegang teguh dengan perkataan tersebut. Qala, beliau bersabda, "Qul amantu billah," katakanlah aku beriman kepada Allah, "tsumma istaqim," kemudian istiqamahlah. Rawahu Muslim, inilah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka dua perkataan ini, dua kalimat ini benar-benar kemudian memberikan intisari dan kesimpulan dari agama Islam ini. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu beriman itu bukan hanya dalam hati ya, karena iman itu dengan hati, kemudian dengan lisan, kemudian dengan perbuatan. Jadi banyak konsekuensi dari keimanan. Kemudian istiqomah, terus-menerus dalam keadaan beriman tadi, terus-menerus dalam melakukan amalan-amalan yang merupakan konsekuensi dari iman sampai akhir dari hayat. Nah, benar-benar ini adalah suatu kesimpulan dari agama Islam. Nah, kita akan membaca keterangan yang lebih lanjut dari syarah Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aidi. Qala rahimahullahu ta'ala, makna qawlihi, makna dari perkataannya, itu perkataan Abi Amr, "Kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak," katakan kepadaku tentang Islam suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun tentangnya setelah aku bertanya kepadamu. Qala ay alimni qawlan jami'an lima'ani al-Islam, yaitu ajarkan kepadaku, beritahukan kepadaku tentang suatu perkataan yang mengumpulkan makna-makna Islam, mengumpulkan makna-makna yang ada dalam Islam secara keseluruhan. Nah, jadi kesimpulan dari Islam itu apa? Yang mencakup seluruh sisi dari agama Islam tersebut. Wadihan fi nafsihi, yang perkataan itu jelas. Nah, secara zatnya, secara zat dari perkataan tersebut jelas, dapat difahami. Bihaitsu la yahtaju ila tafsiri ghairika, yaitu sehingga aku tidak membutuhkan kepada tafsir, penjelasan lagi dari selainmu. Nah, ketika engkau sudah berkata tentang perkara tersebut, aku sudah faham. Kemudian tidak perlu bertanya lagi kepada yang selain engkau, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu kemudian digali lagi. Tidak perlu kemudian digali lagi. Dan diminta lagi kejelasannya tentang hal tadi yang diutarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala a'malu alaihi wa attaqi bihi. Dan supaya aku bisa beramal dengan perkataan tadi, kemudian aku bertakwa, itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan tadi. Jadi makna dari tadi, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang aku tidak perlu menanyakannya kepada seorang selainmu, yaitu perkataan tadi jelas. Enggak perlu tafsir lagi, tidak perlu kemudian diperjelas lagi. Nah, perkataannya sudah jelas, gamblang, bisa difahami, tidak perlu kemudian ditanyakan apa maksud dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, walaupun untuk masalah rincian tentu perlu untuk dirinci ya, keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala perlu dirinci. Nah, tapi kalau dari sisi perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini jelas, beriman kepada Allah, kemudian istiqamah, dua hal yang sebenarnya suatu yang jelas bisa difahami maknanya. Qala fajabahu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawabnya dengan sabdanya, qul amantu billahi tsumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah di atas keimanan tersebut. Qala hadha min jawami'il kalim allati utiha sallallahu alaihi wasallam, Ini adalah termasuk jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang ringkas tapi maknanya mendalam. Kalimat yang ringkas atau maknanya tapi maknanya mendalam. Kalimatnya cuma dua. Amantu billah, qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Diperintah untuk beriman dan istiqomah. Nah, dua perkara ini atau dua kalimat ini sangat ringkas tapi maknanya sangat mendalam. Allati utiha, yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim. Diberikan jawami'ul kalim, yaitu kemampuan tadi untuk mengutarakan suatu kalimat yang ringkas ternyata maknanya begitu mendalam. Qala fa innahu jama'a li hadza sa'il fi hatainil kalimataini ma'anil islam wal iman kulliha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dalam dua kalimat ini makna-makna Islam dan iman secara keseluruhan. Nah, mengumpulkan bagi orang yang bertanya ini, menjawab pertanyaan orang yang bertanya ini dengan dua kalimat yang kemudian ternyata dua kalimat tersebut mengumpulkan seluruh perkara-perkara yang ada di dalam Islam, dalam agama Islam, dan juga mencakup perkara-perkara keimanan. Qala fa innahu amarahu an yujaddid imanahu bilisanihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memerintahkan dia supaya memperbarui keimanannya dengan lisannya. Qul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah, memperbarui imannya dengan lisannya. Amantu billah. Mutadzakkiran biqalbihi, supaya dia juga ingat dengan hatinya. Yaitu ingat tentang makna keimanan tersebut. Bukan cuma mengucapkan dengan lisan tapi hatinya lalai. Ucapkan dengan lisan, kemudian engkau maknai, fahami makna dari keimanan tersebut dengan hatimu. Nah, karena seorang kalau berkata amantu billah sampai kapanpun, sampai berapa kalipun bisa. Tapi ketika seorang tidak mengetahui dan memaknai, memahami makna Islam, maka tidak bermanfaat perkataan amantu billah tadi. Tidak memperbarui keimanannya. Jadi memperbarui keimanan dengan mengucapkan dengan lisan dan kemudian ingat maknanya dengan hatinya. Qala wa amarahu an yastaqima 'ala a'mali ta'ati wal intihai 'an jami'il mukhalafat. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk istiqamah terus-menerus dalam melakukan amalan-amalan taat dan juga terus-menerus dalam keadaan dia meninggalkan seluruh perkara-perkara yang menyelisihi syariat Islam, menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Illam tata'atta al-istiqamatu ma'a syai'in min al-i'wijaj. Karena tidak mungkin istiqamah itu dapat terjadi apabila ada suatu kebengkokan. Nah, kebengkokan dalam hal agamanya, kebengkokan dalam hal agamanya. Jadi istiqamah itu lurus. Wajah itu bengkok, ya. Kalau seorang istiqomah, maka hindarilah semua perkara wajah, perkara-perkara wajah, yaitu apa yang termasuk mukhalafat, perkara-perkara yang kemudian menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala fa innaha bidduhu, karena itu adalah kebalikan dari keistiqomahan. Wajah, kebengkokan adalah kebalikan dari keistiqomahan, karena keistiqomahan adalah makna lurus. Lurus dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi ikhwah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.